Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada para pendengar, pemirsa Radio Mutiara Quran, para orang tua, para pendidik, para praktisi pendidikan rahimani wa rahimakumullah, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, kita dapat berkumpul kembali di udara, belajar bersama tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insyaallah taala kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bakat dengan tema mengapa anakku belum tampak bakatnya. Jadi insya Allah kita akan membahas bakat dari awal, ya. Mungkin nanti kita insya Allah akan bicara tentang maknanya, sehingga tampak jelas kita dalam mengamati bakat yang ada pada anak-anak apabila kita sudah tahu maknanya. Yang pertama, kita membahas makna bakat secara bahasa, ya, menurut bahasa. Jadi bakat dalam bahasa Indonesia, bakat, ya, kalau dalam bahasa Inggris namanya talents, itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan kata mauhibah. Jadi mauhibah itu berasal dari fi'il thulatsi atau dari kata dasar, yaitu wahaba. Nah, kata wahaba ini itu memiliki makna memberikan, memberikan secara cuma-cuma. Maka mauhibah yang dalam hal ini adalah bentuknya isim masdar, dalam hal ini adalah masdar mim. Masdar itu dalam bahasa kita bisa dikatakan sebagai kata benda abstrak, ya. Ya. Maka bisa diartikan secara bahasa mauhibah dalam bahasa Indonesia itu bakat, maknanya adalah pemberian secara cuma-cuma atau pemberian yang tidak memerlukan balasan. Ini atau dalam bahasa Arab majanan, gratis. Nah, kemudian selanjutnya kita ulas lagi makna mauhibah, yaitu bakat menurut istilah. Di kitab Mu'jamul Wasit itu disebutkan makna al-mauhibah, ya, ia al-istidatul fitri ladil mar'i lil baro'ati fi finni au nahwihi. Bakat itu adalah kecenderungan bawaan, ya, istidatul fitri, kecenderungan bawaan ladil mar'i yang dimiliki oleh seseorang, lil baro'ati fi finni au nahwiha, untuk dikembangkan menjadi kemahiran dalam bidang seni atau semisalnya. Ini menurut kitab kamus Mu'jamul Wasit. Jadi akhirnya bisa kita katakan secara istilah bahwa makna bakat adalah pemberian berupa sifat-sifat bawaan, ya, yang secara cuma-cuma, yang sifatnya adalah khusus. Ini makna secara istilah. Jadi akhirnya secara istilah ini bisa kita katakan bahwa bakat itu adalah sifat. Nah, akhirnya kembali kepada pertanyaan dari judul tadi, mengapa bakat anakku itu belum tampak-tampak? Karena kita dalam memaknai bakat ini tidak sesuai dengan istilah tadi. Ya. Akhirnya banyak sekali istilah-istilah atau makna-makna bakat yang beredar di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa bakat itu terkait dengan minat. Akhirnya terpisah antara minat dan bakat. Minat sendiri, bakat sendiri. Ada yang mengatakan bahwa bakat itu hobi yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Itu sudah terpisah. Akhirnya di sekolah itu disalurkan ke ekstrakurikuler, enggak penting. Ya, tidak masuk ke enggak masuk kepada kurikulum, tapi masuk kepada ekstra, ekstra dari kurikulum. Ada yang mengatakan bahwa bakat itu adalah profesi. Profesi. Jadi bakatnya apa? Oh, bakatnya menjadi arsitek. Bakatnya apa? Bakatnya menjadi olahragawan, atlet dan sebagainya, jadi pembalap. Ada juga yang mengatakan bakat itu keterampilan. Oh, bakatnya apa? Oh, berarti bakat dia adalah menulis. Bakat dia itu adalah memanjat. Ya, bakat dia itu adalah keterampilan tangan. Bakat dia adalah mekanik. Nah, akhirnya pada bingung. Ya, begitu memetakan bakat anak, jelas enggak tampak. Ya, apalagi anak kita yang masih kecil. Usia 5 tahun, usia 6 tahun. Bagaimana kita bisa mengetahui bakat anak kalau kita maknanya diarahkan ke situ? Mereka belum tampak kemahiran menulisnya belum tampak, ya. Mungkin profesi juga belum tampak, hobinya juga belum kelihatan, sehingga orang tua bingung. Padahal sejatinya bakat itu dibawa sejak anak lahir itu sudah ada, bahkan sebelum menjadi janin itu sudah ada bakat. Ya, di roh yang ada pada di dalam roh itu sudah ada bakat yang telah Allah berikan. Ini, maka begitu anak lahir mereka sudah membawa bakat. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu termasuk adalah fitrah bakat. Ini. Nah, akhirnya kita kembalikan makna ini, makna yang bermacam-macam tadi, bahwa bakat itu adalah sifat. Ya, sifat. Sifat bawaan, ya, yang diberikan kepada seseorang. Ya, yang dibawa sejak lahir itulah bakat, yaitu sifat bawaan. Kalau sudah kita bicara sifat, maka anak usia 3 tahun bahkan mungkin masih bayi pun sudah mulai kelihatan. Contoh yang sangat sederhana, ada anak bayi ya usia mungkin di bawah 1 tahun, ketika bertemu orang ya, dia tuh wajahnya ceria, tersenyum. Tapi ada juga seorang bayi yang ketika ketemu orang itu dia gelisah, menangis, mintanya sama ibunya atau sama uminya. Ini. Nah, ini sudah menandakan bahwa ternyata dari bayi pun sudah kelihatan sifat khusus. Nah, sifat khusus inilah sebenarnya adalah bakat itu. Jadi, makin tambah usia anak, bakatnya makin meruncing. Nah, kalau usia-usia bayi kayak gini mungkin kita bisa hanya membedakan dua bakat ya. Yaitu bakat yang cenderung senang ketemu orang, ekstrovert. Bakat yang mungkin cenderung tidak senang ketemu orang, yaitu introvert. Itu dua saja ketika mereka mungkin masih kecil. Tapi makin tambah usia makin khusus, makin runcing, makin tajam. Ini. Nah, jadi insya Allah kalau kita memaknai bakat itu sebagai sifat, ya, maka dari kecil kita sudah bisa mengenal potensi unik anak yang disebut bakat ini. Ya, walaupun mungkin kita enggak tahu teori bakat, tapi pasti ya insyaallah taala setiap orang tua itu mengenal keunikan masing-masing anaknya. Lah, keunikan itulah bakat, entah namanya apa. Contoh yang sederhana. Ketika anak usia 5 tahun. Ya. Anak usia 5 tahun itu kalau dia diberi pekerjaan itu pinginnya itu diselesaikan. Ya. Kalau enggak selesai mungkin dia enggak berhenti dari apa yang dia kerjakan. Satu sisi anak yang lain dengan usia yang sama ketika memulai pekerjaan atau bermain, sebentar bermain ditinggal begitu saja, ganti permainan yang lain. Tapi yang anak yang satu tadi itu diselesaikan sampai tuntas. Nah, maka ini bisa sudah kelihatan sekali ya. Kelihatan sekali bahwa dua anak ini memiliki potensi yang berbeda. Bisa jadi anak yang pertama tadi itu memiliki bakat yang disebut dengan bakat ihsan. Bakat ihsan itu adalah orang yang senang sekali menyempurnakan apa yang dia lakukan, termasuk dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita pahami tentang makna ihsan. Ini. Nah, satu sisi tadi anak yang satu lagi tadi itu mungkin bakat ihsannya dia lemah. Mungkin dia tipe bakat dia mungkin disajaah. ya. Dia tidak betah duduk lama untuk mengerjakan sesuatu permainan, pinginnya itu selalu bergerak, kemudian ketemu orang lain, memiliki bakat sajaah yaitu keberanian. Ini. Nah, ini contoh-contoh yang sebenarnya kita bisa mengamati apa sebenarnya bakat anak-anak kita dari kecil. Walaupun kita enggak tahu ilmu tentang atau teori-teori bakat. Yang penting bagi orang tua tahu kelebihan anak ini. Nah, tahu kelebihan anak. Nah, terus kemudian apakah dulu Rasulullah SAW juga memintakan bakat para sahabat? Sehingga kita bisa mengambil teladan ya, bagaimana Rasulullah itu memintakan bakat para sahabat. Tentu saja kita kembali kepada makna sahabat tadi, makna bakat tadi yaitu sifat bawaan, dengan kata mauhibah tadi ya, jamaknya adalah mawahib. Kemudian orang yang berbakat disebut mauhub, jamaknya adalah mauhubun. Ini. Nah, ada sebuah hadis ya, yang ini mungkin bisa kita ambil ibrah bagaimana Rasulullah itu mengenal potensi unik dari sahabat yang kita sebut dengan bakat tadi. Yaitu kisah tentang utusan atau delegasi dari Bani Abdul Qais. Bani Abdul Qais ingin menemui Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah. Kemudian sampai kepada tempatnya Rasulullah SAW, itu orang-orang dari utusan tadi langsung meninggalkan tunggangannya atau kendaraannya, langsung menuju kepada Rasulullah untuk bertemu Rasulullah, berjabat tangan, mencium tangannya karena kerinduannya. Karena sebelumnya belum pernah ketemu, ingin ketemu karena mereka sudah masuk Islam. Tapi ada salah seorang di antara rombongan tadi atau delegasi tadi yang bernama Asad ya, Abdul Qais. Asad itu tetap berada di atas tunggangannya, di atas kendaraannya. Sementara orang-orang sudah berlari-lari ingin segera ketemu dengan Rasulullah SAW. Asad tetap tenang. Dia tenang di situ, terus kemudian memberesi bekal-bekalnya. Setelah bekal-bekalnya beres, kemudian dia ganti pakaian yang bagus. Setelah itu baru menemui Rasulullah SAW. Nah, melihat hal ini, akhirnya Rasulullah SAW mendekati Asad. Ya, kemudian beliau bersabda, inna fika khullatain yuhibbuhumullah. Wahai Asad, sesungguhnya pada dirimu itu ada dua sifat. Ya. Yaitu dua sifat ini Allah itu menyukainya, keduanya itu Allah menyukainya, mencintainya. Apa sifat itu? Al-khilmu wal anah. Yaitu Allah apa? Kamu itu memiliki dua sifat yaitu al-khilm dan anah. Apa itu al-khilm? Yaitu dia itu lembut ya, pandai menahan amarah. Wal anah itu tidak tergesa-gesa. Ini. Terus kemudian Asad bertanya kepada Rasulullah SAW, akhluqaini takhallaqtu bihima am khuluqaini jubiltu alaihima? Apakah dua sifat ini itu hasil usahaku ya untuk membentuk sifat ini, apa ataukah dua sifat ini adalah bawaan ya. Allah lah yang telah mengkaruniakan dua sifat ini kepadamu. Kemudian Asad mengatakan alhamdulillahi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan, mengaruniakan dua sifat ini ya, yang Allah dan Rasulnya mencintai keduanya. Nah, dari kisah ini maka kita bisa katakan bahwa Asad Abdul Qais memiliki mauhibah. Ya, kita mengatakan kata mauhibah yaitu bakat, yaitu sifat bawaan yang Allah berikan secara cuma-cuma. Allah enggak minta balasan. Yang Allah berikan kepada Asad ini dari lahir yaitu berupa al-khilmu dan anah. Maka al-khilm dan anah itu adalah dua di antara sekian banyak bakat. Ini. Maka nanti juga pada anak-anak kita bisa jadi memiliki dua bakat ini. Tadi sudah disebutkan ada bakat ihsan, nanti ada bakat namanya ulfah, yang mana anak itu senang berkumpul, ya. Ada bakat namanya ithar, senangnya mendahulukan orang lain. Kalau dibuli temannya dia menikmati. Nah, jadi masih banyak bakat yang lain yang bisa kita gali dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, ini akhirnya kita bisa apa namanya memahami ya lebih jelas tentang makna bakat. Jadi, bakat bukanlah profesi. Profesi itu adalah bidang bakat. Bakat bukanlah kemahiran. Kemahiran itu adalah merupakan keterampilan hasil dari asahan dari bakat, ya. Sifat yang diasah akhirnya menjadi keterampilan. Bakat bukanlah hobi, ya. Bakat adalah sifat. Ini. Jadi ini perlu kita ketahui di sini. Jadi tugas kita orang tua adalah mengenal keunikan anak. Ya, apa uniknya di situ? Nih. Terus kemudian setiap anak itu memiliki bakat unggul dan bakat lemah. Setiap anak ini memiliki bakat unggul dan bakat lemah. Nah, apakah zaman dulu zaman Rasulullah SAW juga terjadi hal seperti ini? Ya, sehingga Rasulullah itu mengenal kekurangan sahabat, kemudian mengenal kelebihannya. Ya. Ini antara lain sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Ya, sahabat Abu Dzar, "Fan, sesungguhnya aku itu melihat kamu itu lemah. Wa inni uhibbulaka ma uhibbuli nafsi." Sesungguhnya aku itu menyukai sesuatu, ya, untukmu yang aku sendiri menyukai untuk diriku sendiri. La ta'ammaranna ala isnain. Janganlah kamu itu memimpin dua orang. Ya. Wala tawalayanna mala yatimin. Dan janganlah kamu itu mengurus harta anak yatim. Nah, sekilas kita mungkin menduga-duga, kenapa sahabat mulia semulia Abu Dzar itu dilarang oleh Rasulullah untuk memimpin dan dilarang untuk ngurus harta anak yatim. Sekilas kadang-kala kita berpikir beliau tidak jujur, sekilas ya, tapi ternyata itu tidak benar, ya. Dan di sisi lain itu kelemahan, itu adalah kelemahan dari sahabat Abu Dzar yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Tapi setiap orang yang punya kelemahan pasti punya kelebihan. Apa kelebihan Abu Dzar di sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, ya? Ma akolatil ghabra, ya. Wala adzallatil hadra. Tidak ada, ya, orang yang di atas bumi ini dan yang di bawah bumi ini min rajulin dari orang laki-laki, ya, asdaku asdako lahjatan min Abi Dzarin. Tidak ada yang perkataannya lebih jujur dibandingkan Abu Dzar. Nih, jadi bisa kita katakan bahwa Abu Dzar memiliki kelemahan dalam apa? Al-amr. Ini, yaitu dalam memerintah, dalam memimpin. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kelebihan Abu Dzar, yaitu apa? Asidku, yaitu beliau adalah orang yang paling jujur, mudah sekali menerima kebenaran. Dan ini juga dimiliki oleh sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau diberi julukan As-Siddiq karena memang itulah keunggulan beliau. Ini. Nah, mungkin juga anak-anak kita yang bisa apa memiliki kecondongan sifat yang mirip dengan sahabat-sahabat yang mulia ini. Yang akhirnya kita bisa mengambil contoh teladan dari sahabat-sahabat mulia ini untuk dikembangkan kepada anak-anak kita yang ternyata memiliki kemiripan sifat ini. Nah, ini antara lain kalau kita bicara bakat terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kita bicara di Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika mau mendatangi Fir'aun, beliau itu khawatir Fir'aun itu tidak menerima apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau dakwahkan. Beliau merasa bahwa tidak fasih dalam menyampaikan, ya, dalam berkomunikasi gak fasih. Akhirnya apa? Beliau mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Nabi Harun itu membantu beliau. Ternyata Nabi Harun itu lebih fasih dalam berbicara. Akhirnya kekurangan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam ditutupi, dibantu, disiasati oleh Nabi Harun yang fasih dalam berbicara. Nah, di sisi lain, di ayat yang lain kita sudah paham bahwa beliau Nabi Musa alaihissalam adalah sosok pribadi yang kuat, al-qawi. Fisiknya kuat, sekali pukul orang mati. Ini sisi kelebihan dari Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Nah, terus kemudian lagi contoh sahabat apa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam memiliki keahlian di bidang apa? Perbendaharaan, takwil mimpi. Akhirnya beliau dipasrai suruh ngurus negara waktu itu, yaitu kerajaan Mesir. Ya. Kemudian Nabi Dawud yang terampil dalam hal apa namanya? Industri, yaitu pembuatan baju besi. Dan masih banyak lagi nabi-nabi yang lain itu memiliki potensi-potensi dan sifat-sifat khusus yang itu sebenarnya adalah al-mauhibah, yaitu bakat. Ini. Nah, terus kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui dari pemaparan-pemaparan ini, terus kalau saya memperhatikan anak saya itu yang kira-kira yang dia lakukan itu masuk bakat itu yang bagaimana ya? Kalau anak saya itu kok tiap hari semuanya bertengkar, apakah bertengkar itu adalah bakat? Setiap hari anak saya kok bermain air terus, apakah main air itu adalah bakat? Nah, ada tiga ciri, ya, ada tiga ciri bakat, ya. Jadi apapun yang dilakukan anak kita, kalau ternyata tiga ciri ini ada, itulah bakat anak kita apapun namanya. Ini. Apalagi kalau kita mengetahui lebih detail lagi contoh-contoh di Al-Quran dan Sunnah, maka nanti kita bisa mengarahkan ke situ. Sifat-sifat itu mana kira-kira yang cocok dengan anak saya. Ya. Yang insya Allah Ta'ala nanti di lain kesempatan kita akan membahas pilar-pilar bakat yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dari Al-Quran dan Hadis. Nanti akan ketemu kurang lebih 30 lebih pilar bakat. Ya, pilar bakat yang akhirnya kita bisa menggali bakat anak-anak kita, benar-benar kita ambilkan dari contoh generasi-generasi terbaik, generasi-generasi mulia masa lalu. Ini. Nah, ada tiga hal ya tadi yang untuk mengetahui aktivitas anak kita. Yang pertama, ketika anak kita melakukan aktivitas itu dia itu suka. Nah, suka itu kan perasaan ya dalam hati. Nah, yang bisa kita amati itu apa? Yaitu indikator-indikator kesukaan itu. Antara yang pertama, dia melakukan itu lupa waktu. Ya. Matanya itu berbinar-binar ketika melakukan itu tanpa adanya tekanan paksaan. Ya, itu menandakan dia suka. Terus kemudian setelah selesai bermain, ya, walaupun dia sudah lupa waktu, begitu selesai bermain, mainannya jadi itu kayak ketagihan, ingin mengulang lagi pekerjaan itu besoknya lagi, atau mungkin sesegera mungkin. Nah, ini berarti pertanda anak kita suka. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ya, yaitu bisa. Ketika anak kita melakukan aktivitas itu mudah sekali melakukannya. Sudah mudah melakukannya, flow, mengalir gitu ya. Hasilnya bagus, dan dia unggul, ya. Sebagaimana sahabat-sahabat tadi, kayak seperti sahabat tadi Asad Abdul Qais tadi, teman-temannya tadi semuanya tidak memiliki sifat seperti beliau yang begitu tenangnya, itu tidak tergesa-gesa. Hanya beliau yang unggul dibandingkan dengan teman-temannya, itu unggul berarti bisa melakukan. Ini syarat yang kedua atau ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah bermanfaat. Ini. Bermanfaat ini kalau masih ukuran anak itu tidak melanggar syariat, ya. Kalau anak itu di apa yang dilakukan terus bermanfaat seperti orang dewasa, enggak bisa. Maka ukuran untuk anak-anak ini sebenarnya yang bermanfaat itu tidak membahayakan dirinya maupun membahayakan agamanya. Ini contoh misal anak sukanya bermain pasir. Kalau ukuran manfaat bagi orang dewasa bermain pasir itu gak ada manfaatnya, malah pasirnya gak karuan nanti, kececer-cecer kemana-mana. Tapi kalau ukuran anak, itu mungkin dia bisa dikatakan bermanfaat, karena apa? Bermain pasir itu tidak melanggar syariat, dan itu diperbolehkan. Maka bisa jadi bermainnya dia di situ adalah, itulah bakat dia. Ini, jadi dia suka melakukan, ya sampai lupa waktu, sampai ketagihan, ya. Kemudian dia bisa melakukan yang kedua ini, ya, melakukannya dengan mudah, hasilnya bagus dan dia unggul di situ. Yang ketiga adalah bermanfaat. Kalau untuk anak-anak tidak melanggar syariat, ya aman bagi dirinya dan aman juga bagi agamanya. Tapi kalau untuk yang sudah dewasa, manfaat adalah ukuran-ukuran syariat. Mubah saja itu bukan masuk bakat. Ya, mubah bukan masuk bakat. Kalau sudah bermanfaat itulah yang disebut dengan bakat al-mauhibah. Sebab sifat-sifat yang dimiliki oleh para sahabat itu dimanfaatkan oleh sahabat untuk apa? Memberikan manfaat pada umat. Ini memberikan manfaat pada umat. Sebagai contoh ya, ini ada sebuah hadis ya, yang ini adalah juga menunjukkan potensi unik dari para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin." Ya. Umatku yang paling penyayang itu adalah Abu Bakar. Ini. Kemudian wa asadduhum fi amrillahi Umar. Yang paling tegas terhadap urusan agama ini adalah Umar. Wa asdaqahum khaya'an Utsman. Yang paling pemalu dari umatku adalah Utsman. Wa aqdahum Aliun. Dan yang paling adil dari umatku ini adalah Ali. Nah, jadi tadi ada empat bakat yang disebutkan, empat mauhibah. Rahmah yaitu penyayang, yang kedua adalah al-qawi atau as-siddat ya, atau istilahnya al-quwah yaitu ketegasan, bisa disebut juga dengan syaja'ah keberanian. Yang ketiga adalah al-haya yaitu malu. Kemudian yang keempat adalah al-adil yaitu keadilan. Jadi kalau kita kumpulkan nanti akan ketemu pilar-pilar, pilar-pilar bakat. Jadi empat ini juga termasuk empat di antara sekian banyak pilar bakat. Tadi ada al-hilm, ada al-anah, ya, nanti juga ada ta'awun, ada tawadhu, ada hikmah, ya, ada asidku, ya, ada al-biru dan sebagainya. Nah, ini tentang bakat, ya. Yang harapannya pertanyaan tadi terjawab, mengapa anakku belum tampak bakatnya, karena kita salah menafsirkan makna bakat. Tapi kalau kita menafsirkannya adalah bakat itu sifat, sejak lahir anak sudah memiliki sifat. Nah, sifat uniknya anak itulah mauhibah, yaitu bakat. Itulah sifat bawaan yang telah Allah berikan kepada masing-masing anak-anak kita, yang itu unik. Ya, masing-masing anak itu berbeda-beda, yaitulah keunikan itulah yang dinamakan mauhibah atau bakat. Jadi harapannya setelah kita memahami ini, sebelum nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas tentang pilar-pilar bakat ini ya. Nanti juga dikelompokkan menjadi empat, di antara sekian banyak pilar dikelompokkan menjadi empat pilar. Jadi bakat itu secara umum dikelompokkan menjadi empat dari sekian puluh tadi. Ini yang membagi siapa? Yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ya. Beliau mengatakan bahwa husnul khuluq taqumu ala arbaati arkan. Sifat-sifat yang mulia, ya, sifat-sifat yang disebutkan tadi itu tegak di atas empat rukun, empat pilar. Ya, apa pilar bakat yang empat ini? Yang pertama adalah as-sabru, sabar. Yang kedua adalah as-saja'ah, yaitu keberanian. Yang ketiga adalah al-iffah, yaitu kesucian. Yang keempat adalah al-adl, yaitu keadilan. Beliau mengatakan semua pilar-pilar sifat tadi yang disebutkan, yang jumlahnya sampai puluhan, itu semuanya bersumber dari empat pilar ini. Ya, semoga saja nanti Allah memberikan waktu, kesempatan kepada kita, kita bisa membahas pilar-pilar tersebut, sehingga harapannya tampak lebih jelas lagi sebenarnya bakat anakku itu yang ada di hadis-hadis Nabi dan di Quran itu seperti apa. Sehingga harapannya nanti kita bisa mengambil teladan ya, anak kita ternyata bakatnya adalah al-haya, pemalu. Dilatih kayak apapun ya tetap pemalu. Kemudian dilihat pengalaman masa lalu, enggak ada trauma, enggak ada luka hati dan sebagainya, tapi tetap pemalu. Maka kita berpikir bahwa bakat dia adalah pemalu. Terus bagaimana menggunakan pemalu ini untuk agar bermanfaat? Contoh kepada sahabat yang memiliki sifat malu, antara lain adalah sahabat Utsman bin Affan. Ada anak kita kok bandel banget ini kalau dikasih tahu, sukanya membantah, sukanya melawan, protesan, ya, senang protes, banyak alasan. Kita berpikirnya positif, bisa jadi anak kita itu memiliki bakat seperti sahabat Umar bin Khattab, yaitu memiliki bakat saja'ah, berani dia itu. Nah, maka bagaimana menggunakan sifat saja'ah ini betul-betul bermanfaat bagi dunia dan akhirat dia? Contohlah kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana Rasulullah menggunakan sahabat Umar bin Khattab menggunakan bakat saja'ahnya ini? Antara lain cerita yang sudah mafhum yang kita dengar, ya, kisah yang mafhum, dengan sifat beraninya beliau dan ketegasan beliau itu, dan ditambah kekuatan iman yang luar biasa, sampai-sampai setan itu takut kepada Umar bin Khattab. Jadi kalau sahabat Umar bin Khattab lewat pada suatu jalan, ada setan, setan itu cari jalan yang lain. Nah, ini antara lain bahwa bakat itu harus dikendalikan dengan akhlak yang mulia, sehingga betul-betul digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri dan orang lain, baik dalam ibadah maupun dalam berkarya. Ini. Nah, jadi akhirnya kita bisa berpikir positif, oh Masya Allah anak saya kayaknya mirip ya, memiliki sifat-sifat yaitu saja'ah, berani. Coba mungkin kita sering banyak cerita tentang kisah-kisah orang-orang yang pemberani seperti Umar bin Khattab, kemudian Khalid bin Walid dan sebagainya. Maka anak akan merasa senang. Kenapa? Karena cocok dengan sifatnya. Ya. Anak yang memiliki bakat saja'ah, pemberani, kemudian kita banyak cerita tentang malu, itu mungkin gak nyambung, anak gak begitu suka, karena gak cocok dengan sifat bawaannya, tidak cocok dengan mauhibahnya. Nah, ini sekilas ya, kita berusaha untuk menggali potensi unggul anak-anak kita. Ternyata di Al-Quran dan Sunnah itu banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil ibroh. Ini antara lain hikmah yang bisa kita ambil betapa Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai semua sisi kehidupan kita, semua sisi pendidikan anak-anak kita ada di dalamnya, sehingga kita tidak perlu yang lain, ya, tidak perlu yang lain. Dan inilah warisan Nabi terbaik yang ada pada diri kita. Barang siapa yang mau mengambilnya itulah orang yang beruntung. Ini yang tidak mau mengambil dua hal ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah ini, maka itu orang yang sangat merugi. Tapi ini yang mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Selanjutnya, ya, sesi berikutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan materinya, sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini, bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada, silakan. Waktu masih tersisa sekitar 25 menit ke depan. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0895-2561-3326. Dapat Anda kirim melalui WhatsApp ataupun SMS. Dapat pula Anda tuliskan pertanyaan Anda melalui live chat di channel YouTube Radio Mutiara Quran. Baik, kami bacakan pertanyaan yang pertama, datangnya dari seorang ibu. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimanakah cara orang tua untuk mengetahui karakter, mungkin ini egosentris Ustaz, ya, mengetahui egosentris anak sudah tuntas ataukah belum, ya. Dan bagaimanakah caranya orang tua yakin saat membersamai anak tersebut sudah pada jalur yang benar atau belum? Silakan Ustaz. Iya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali tentang egosentris anak ya. Sebenarnya kalau kita memahami karakter anak itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama memang perilaku anak yang mungkin menurut kita itu kok kita kadangkala jengkel melihat perilaku anak itu, bisa jadi karena egosentris yang belum tuntas. Yang pada pertemuan sebelumnya dibahas tentang masalah jeritan hati anak. Ini. Kemudian yang kedua bisa jadi itu potensi dia. Ya, karena mungkin orang tua salah memahami makna bakat tadi, akhirnya kenakalan anak, tanda kutip kenakalan anak itu dianggap bukan potensi atau mauhibah, sehingga dianggap kenakalan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengetahui tentang tuntasnya egosentris anak. Jadi apakah yang dilakukan anak ini egosentris atau memang potensi itu? Jadi perlu kita ketahui, kita sekilas membahas tentang egosentris. Egosentris itu adalah sifat di mana seseorang yang memiliki egosentris merasa dirinya itu paling penting. Ya. Seolah-olah alam semesta ini pusatnya pada dia. Kalau dia berada di pertemuan sebuah kumpulan beberapa orang, dia merasa aku yang paling penting, aku harus didahulukan, itu namanya egosentris. Ya, kalau bahasa Jawanya itu menang-menang sendiri, ya sok penting-penting sendiri. Nah, itu egosentris. Dan ini sebenarnya dimiliki oleh setiap anak ya sampai usia 7 tahun. Maka di dalam pendidikan karakter nabawiyah ini, usia 0-7 tahun itu adalah usia penuntasan egosentris. Harapannya begitu anak diperintah sholat, egosentrisnya sudah tuntas, dia sudah bisa bersosial, ya sudah bisa bersosial, karena pelaksanaan ibadah sholat itu terkait dengan sosial, adanya jamaah untuk laki-laki ini. Nah kalau sudah bisa bersosial, akhirnya egosentris harusnya sudah tuntas. Kalau belum tuntas, nanti ketika bersosial berbenturan dengan temannya, dengan orang lain ini. Nah, tapi ternyata banyak sekali ya anak-anak zaman sekarang ini yang egosentrisnya itu belum tuntas walaupun sudah lewat 7 tahun. Bahkan sampai SMA pun banyak yang belum tuntas karena sistem pendidikan yang terlalu banyak tekanan pada anak. Sehingga penuntasan egosentris tidak tuntas pada fasenya, masa emasnya, akibat waktu itu enggak ada peluang bagi dia. Karena sistem pendidikan atau mungkin tekanan orang tua ya, sehingga anak egosentrisnya sampai dia remaja ya, sampai dia itu menjelang dewasa itu belum tuntas. Nah sekarang ciri-cirinya apa? Yang pertama, kalau dia usianya di bawah 7 tahun, berarti memang masih masanya penuntasan. Itu enggak masalah bagi kita ya. Syaratnya adalah dampingi anak selama itu tidak membahayakan dirinya yang dia lakukan itu, tidak membahayakan orang lain, dan yang terpenting tidak membahayakan dompet kita ya, karena mungkin minta ini minta itu. Nah itu sudah kita dampingi saja, itu adalah fase-fase penuntasan egosentris. Nggak mau sholat ya, mungkin kita nggak bisa memerintah saja belum, karena belum 7 tahun. Karena perintah di agama ini, Nabi itu memerintahkan kepada kita 7 tahun, anak usia kita 7 tahun kita perintah, bukan sebelumnya. Jelas di situ ya, sab'i sinin, 7 tahun ini. Makanya ketika anak masih bawah itu ya, ketika menuntaskan egosentris ya kita dampingi 3 hal tadi ya. Selama aman ya, kemudian tidak melanggar norma juga di masyarakat sehingga tidak menyakiti hati anak, ya sudah kita dampingi. Tapi kalau ternyata sudah besar ya, kalau sudah besar, maka apakah itu bakat atau egosentris? Bedanya di sini. Kalau itu merupakan bakat, dia masih ada toleransi kepada orang lain. Jadi antara lain tanda egosentris tuntas itu ada toleransi. Ya. Egosentris itu tandanya bahwa dia sudah memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Dia sudah memikirkan kira-kira apa yang dirasakan orang lain, itu sudah mulai tanda tuntasnya egosentris. Tapi kalau dia masih belum mikir, ya, belum mikir apa yang dirasakan orang lain, mungkin mencaci maki orang itu akan menyakiti hatinya, belum mikir, itu berarti egosentris belum tuntas. Nah kalau dia sudah mulai toleran seperti itu, yang dia lakukan itu berarti bakat, bukan egosentris. Tetapi kalau dia sudah enggak ada toleransi seperti itu ya, belum berpikir apa yang sebenarnya akan dirasakan orang lain, apa yang mungkin akan tanggapan orang lain akan menjadi seperti apa, dia belum berpikir sampai ke situ, berarti itu egosentris. Kalau sudah berpikir, berarti itu adalah merupakan bakat dia. Di situ ukurannya, ya. Karena egosentris itu adalah berlawanan dengan sosiosentris. Egosentris menang-menang sendiri, sosiosentris itu menghargai orang lain, punya toleransi terhadap orang lain. Ini. Jadi kalau anak masih belum memiliki toleransi, masih main pukul sembarangan pada anak orang lain atau temannya tanpa dia berpikir sebenarnya dipukul itu sakit, itu berarti masih egosentris. Maka perlu di recovery ya, diulang lagi, dituntaskan, tapi dengan catatan lebih aman. Sebab penuntasan egosentris ketika anak-anak berbeda dengan ketika mereka sudah besar. Kalau anak-anak tadi syaratnya 3 tadi ya, selama aman bagi dia, aman bagi orang lain, dan tidak membahayakan dompet kita, ya sudah kita dampingi saja, kita arahkan dengan baik-baik. Tapi kalau sudah dewasa pakai metode seperti ini ya bubar ya, bisa rusak semua nanti. Makanya metodenya beda lagi ya, metodenya beda lagi, yaitu satu sisi mereka mungkin sudah balik ya, sudah balik, akhirnya tetap harus melaksanakan sholat, harus diperintah sholat ya, bahkan mungkin lebih tegas lagi untuk bisa melaksanakan sholat karena sudah balik gitu ya. Satu sisi mungkin seandainya dia melakukan sesuatu Ya mungkin ukurannya tidak membahayakan orang lain, ketika mereka bertengkar ya harus segera dilerai, karena bisa membahayakan. Kalau anak kecil bertengkar, insya Allah tidak lebih bahaya dibanding yang besar. Tapi kalau sudah besar berbahaya sekali, kadang mereka menggunakan senjata tajam dan sebagainya. Ini makanya beda ya, untuk menuntaskan atau merecovery egosentris anak yang usia kecil dan usia yang besar. Nah ini mungkin yang bisa saya jelaskan tentang apa ciri dari tuntasnya egosentris jika kita bandingkan dengan apakah itu bakat. Taib. Wa'alam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban Ustaz dapat menjawab pertanyaan ibu yang tidak menyebutkan tempatnya, nama dan tempatnya tadi. Dan semoga bermanfaat untuk kita yang menyimaknya. Pertanyaan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di live chat channel YouTube. Kali ini datangnya dari Nurul Iman. Beliau bertanya, Ustaz, mungkin akan lebih mudah apabila orang tua keduanya sudah satu visi atau sejalan, mungkin untuk lebih mudah menganalisa bakat anak tersebut, Ustaz. Namun bagaimana jika ceritanya adalah kedua orang tua tersebut belum satu visi misi dalam menentukan metode pembelajaran anak, Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Ini permasalahan yang sering kita hadapi. Tidak selamanya antara ayah dan ibu itu satu arah dalam metode pendidikan anak. Ini yang kadangkala ketika memilihkan sekolah sempat terjadi perdebatan yang sangat seru. Ketika anak mungkin lemah di bidang tertentu, ibunya memaksa, ayahnya kemudian tidak sependapat, anak jangan digitukan, terjadilah perselisihan lagi karena tidak searah. Maka sejatinya adanya Al-Quran dan Sunnah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sebagai petunjuk manusia, yaitu untuk menyatukan arah pandangan manusia. Itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia semua sisi kehidupan. Maka apabila terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tayatanaja'tum bisain farudu ila wa rasulih. Jika kalian itu berselisih, ya, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka saran yang paling baik, ya, bagaimana biar antara ibu dan ayah, antara suami dan istri sevisi dalam mendidik anak, ini kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Kembalikan bagaimana Nabi dulu mendidik anak, karena itu yang menyamakan. Tapi kalau pendapat si ahli ini demikian, kemudian si ahli B demikian, pak ahli parenting A demikian, parenting B demikian, ahli atau ayah A demikian, ayah B demikian, nanti bingung, ya. Yang akhirnya terjadi apa? Kayak overload ilmu parenting nanti pada masing-masing orang tua, bingung semuanya, ya. Yang disebut dengan istilah hiperparenting, ya. Karena banyaknya teori, pendapat, dan ternyata tidak disatukan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya bingung. Nah makanya tetap nanti diarahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tetap dengan nasihat, dengan kelembutan dan sebagainya, ya. Akhirnya mudah-mudahan bisa menjadi selaras. Sebab kalau sudah antara ayah dan ibu selaras dalam mendidik anak, itu betul-betul nikmat sekali. Dan itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anak. Namun bukan berarti nanti kalau ternyata terjadi perselisihan, ya Allah takdirkan, ya qadarullah wa masya fa'al, antara ayah dan ibu belum sepaham, ini bukan berarti terus pendidikan anak berhenti. Ya. Akhirnya apa? Dicari titik temu jalan tengahnya. Makanya ada istilah sifat hikmah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu mengambil jalan tengah. Ya, jalan tengah. Kalau terlalu nurut ayah, ternyata ibu tidak setuju, nanti masalah. Terlalu nurut ibu, ayah enggak setuju, jadi masalah. Ambil jalan tengah. Ya, walaupun mungkin tidak ideal. Ya. Makanya tetap dilaksanakan walaupun belum selaras. Ada kaidah fikih malayut roku kuluh layut roku kuluh. Apa-apa yang tidak didapatkan semuanya jangan ditinggal semuanya. Maksudnya kalau belum sepaham, belum searah, jangan berarti terus kemudian terserahlah pendidikannya, enggak. Yang bisa diterapkan diterapkan semampunya. Ya, demikian. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya dan penanya tadi di live chat YouTube. Baik, selanjutnya pertanyaan dari WhatsApp datangnya dari Bapak Arifin di Meteseh. yang pertanyaannya panjang, kami ringkaskan. Kira-kira begini Ustaz. Ustaz, anak itu jika masih kecil kan tidak boleh dipaksa-paksa Ustaz, semaunya orang tua tersebut Ustaz. Apakah hal tersebut nanti akan ada tuntutan di akhirat Ustaz? Iya, iya. Tayib. Pertanyaan yang sangat bagus ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waku Tuhan nasual hijaroh, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, dan ada hadis juga, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kemudian sahabat Ibnu Umar menafsirkan tentang ayat tadi yang ku anfusakum tadi. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, adib ibnak ya fa innaka anhu mas'ulun yaumal qiyamah. Didiklah anakmu ya, karena kamu nanti di akhir nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan anakmu ini. Jadi jelas bahwa besok kita akan ditanya tentang pendidikan anak kita. Hanya saja dalam pendidikan itu ada metode-metode. Dan metode itu antara lain terkait dengan usia anak. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kondisi masing-masing anak. Kita ambil contoh kisah ketika Rasulullah SAW mengajak salah satu cucunya untuk sholat di masjid. Ya, dan ternyata cucunya tadi itu naik di punggung Nabi ketika Nabi sedang sujud, sehingga sujud Nabi itu lama sekali. Nah, tanda kutip ya, tanda kutip, seolah-olah Nabi membiarkan anak tersebut. Ya. Coba bayangkan seandainya yang naik di punggung itu adalah orang yang sudah besar atau mungkin sudah balig, itu kan kurang ajar itu. Tapi ternyata itu dibiarkan oleh Nabi sampai tuntas bermain, turun sendiri baru Nabi mengangkat kepala. Nah, ini kan berarti ada perbedaan metode pendidikan yang disesuaikan dengan usia. Jadi kalau selama kemudian kita itu betul-betul mencontoh, oh ternyata Rasulullah dulu melakukan seperti ini, ya, walaupun sebenarnya enggak ada kata pembiaran dalam pendidikan, enggak ada. Ya, enggak ada. Pendidikan itu ada dua, yaitu pengakuan karena mereka lahir fitrah, yang kedua adalah pembimbingan. Ya, karena apa, mereka lahir enggak tahu apa-apa. Ini. Nah, kalau hanya kita itu mengakui saja fitrah tanpa dibimbing itu pembiaran. Kalau kita hanya mengakui dia enggak tahu apa-apa, ya, kita hanya berpegang bahwa dia enggak tahu apa-apa tapi lahir tidak fitrah, itu namanya pemaksaan. Nah, makanya harus selaras dua ini sehingga disesuaikan dengan usia anak. Jadi kalau ada anak kecil kemudian kita dampingi seolah-olah kita tidak banyak memberikan teguran atau enggak dimarahi, ya insya Allah ta'ala kalau itu ada nas, ada dasar dan contoh dari Nabi, ya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa selama kita tidak melakukan pembiaran ya, atau tidak melakukan pemaksaan. Ini. Karena memang contohnya demikian. Tapi nanti kalau usianya sudah besar, itu berbeda lagi masalahnya. Ya, dan sudah besar pun juga harus dilihat kondisi anak. Kalau karakter keimanannya belum tumbuh, berarti mungkin masih diperlakukan seperti anak kecil lagi, tidak perlu dimarahi dulu. Karena Rasulullah juga demikian. Terhadap orang-orang yang belum tumbuh karakter imannya, mereka yang belum masuk Islam, Nabi itu tidak langsung marah-marah. Karena ini, makanya Rasulullah lembut kepada mereka, sentuh hati mereka. Kadang-kadang mereka itu berlaku yang kasar kepada Rasulullah, Rasulullah tidak membalas. Bahkan Rasulullah diam saja. Itu kan seolah-olah seperti pembiaran, walaupun kepada orang yang sudah tua, karena apa, kondisi mereka yang masih lemah keimanannya. Jadi ada metode-metode yang akhirnya kita terapkan dengan kondisi masing-masing anak kita. Jadi insya Allah ta'ala kalau anak kecil yang tidak kita marahi, karena memang masa-masa itu adalah penuntasan egosentris, masa-masa emas penumbuhan karakter keimanan, maka kita cukup mendampingi dan mengakuinya ya tanpa banyak kemarahan atau paksaan, maka insya Allah ta'ala itu tidak mengapa, dan itu adalah ternyata dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian selanjutnya ya, terkait dengan masalah tanggung jawab ini ya, wahai para orang tua, semuanya adalah kembali kepada ilmu ya. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, mantap insya Allah ya, kita melangkah dalam mendidik itu jelas yang saya lakukan adalah ini. Maka harapan kami ya, wahai para orang tua, janganlah berhenti untuk selalu menuntut ilmu. Sebab mendidik anak itu butuh ilmu. Bukan hanya kita itu copy paste ya, hanya jiplak atau fotokopi dari dulu bagaimana kita dididik guru-guru kita, dididik oleh orang tua kita, tidak cukup hanya demikian ya, tapi kita butuh ilmu yang sumbernya adalah dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian wa ta'ala bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimaknya. Dan ternyata pertanyaan tadi dari Bapak Arifin di Metese ada yang terakhir. Silakan Ustaz untuk menambahkan kesimpulan singkatnya, Ustaz. Ya, tayyib. Jadi, kesimpulannya ya, karena ini pembahasan baru tentang bakat ya, baru kita bahas bakat ini. Insyaallah taala dengan bicara bakat ini, kalau kita memulai dari makna, maka kebelakangnya insya Allah lebih mudah. Karena pokok dari bakat ini adalah menyamakan makna dulu. Dan yang kita ambil makna ini menggunakan bahasa Arab, mauhibah. Mengapa? Karena yang kita ambil sumbernya adalah berbahasa Arab, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ini. Jadi makanya kesimpulannya bahwa bakat itu bukan profesi, profesi itu bidang bakat. Bakat itu bukan keterampilan, keterampilan itu adalah hasil asahan dari sifat bakat. Bakat itu bukan hobi, ya bakat itu juga bukan apa namanya hal-hal yang mungkin dianggap tidak berguna. Ini. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menggali bakat-bakat para sahabat radhiyallahu anhum dari hadis-hadis sebagian tadi yang sudah saya sebutkan. Itu sebagian hadis yang menunjukkan bahwa Nabi itu menggali potensi-potensi unik dari para sahabat. Dan ternyata potensi-potensi unik yang kita sebut mauhibah atau bakat itu dimanfaatkan oleh sahabat untuk apa? Melejitkan potensinya. Melejitkan potensinya. Ya. Sahabat Khalid bin Walid, potensi dia adalah pada saja'ah, keberanian dia sehingga enggak pernah kalah perang. Ya. Namun beliau juga memiliki merasa kurang. Beliau sedih tidak bisa terlalu banyak bisa membaca Al-Qur'an. Tidak bisa sehebat seperti Utsman bin Affan dalam Al-Qur'an, tidak sehebat seperti Zaid bin Sabit dan sahabat-sahabat yang ahli Qur'an lainnya. Namun hal ini tidak menjadikan akhirnya beliau mundur dari medan pertempuran, dari medan militer, untuk kemudian duduk di masjid menghafal Qur'an, belajar Qur'an. Tidak. Beliau tetap membaca Qur'an semampunya, ya, sesuai dengan kemampuan beliau, tapi beliau tetap melejitkan potensinya, tetap berada di militer. Karena itu potensi beliau, dan itu peran beliau. Ya, satu sisi ada sahabat yang lain, tugasnya adalah mengajarkan ilmu, tafsir. Ya, tidak sehebat dalam berperang seperti Khalid bin Walid, contohnya adalah sahabat Ibnu Abbas. Maka tugas sahabat Ibnu Abbas yang didoakan oleh Nabi ketika kecil menjadi ahli tafsir, ya sudah tugasnya menyebarkan ilmu. Dia bermajlis duduk untuk menyampaikan ilmu kepada para sahabat yang lain. Dan beliau tidak menjadi panglima perang seperti Khalid bin Walid. Ini contoh-contoh yang kita bisa lihat bahwa ternyata masing-masing sahabat itu memiliki potensi-potensi yang unggul dan unik. Nah, maka anak-anak kita pun yang sama-sama manusia, sama-sama penciptaan Allah, itu pun juga memiliki. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya untuk mencontoh para sahabat radhiyallahu anhum ya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Jadi wajib atas kalian mengikuti sunahku, yaitu dan sunah-sunah sahabat apa namanya khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Ini. Kemudian Nabi juga mengatakan khairun naskorni, sebaik-baik manusia itu ya generasiku ini, sahabat ini paling baik seumur-umur dunia ini, itu yang paling baik generasi itu. Sumaladina yalunahum, sumaladina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu tabiun, kemudian setelahnya lagi tabiut tabiin. Itu adalah generasi-generasi terbaik yang mungkin kita bisa menggali, baik akhlaknya maupun bakatnya. Kita bisa menggali dari beliau-beliau radhiyallahu anhum. Dan itu mungkin jalan yang terbaik untuk melejitkan potensi anak-anak generasi ini, biar kelak ketika mereka sudah pada dewasa itu betul-betul menjadi generasi terbaik pada zamannya nanti. Karena apa yang dicontoh adalah generasi terbaik pada zaman dahulu. Ya. Sebab mencontoh metode pendidikan zaman dahulu hukumnya adalah harus, ya. Sebagaimana perkataan Imam Malik bin Anas, ya. La yasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluha bi awwaluha. tidak akan bagus akhir umat ini, ya umat akhir ini itu kalau kecuali dengan mencontoh atau mengambil metode yang telah membuat bagus umat sebelumnya. Nah, kalau kita ingin menjadikan generasi kita ini bagus seperti generasi terbaik masa lalu, ya kita harus mencontoh generasi terbaik masa lalu. Baik mungkin antara lain dengan bakat ini. Ternyata kalau kita gali mereka semua radhiyallahu anhum itu memiliki bakat masing-masing, dan melalui bakat itulah mereka unggul di bidang itu. Nah, coba kalau mungkin sekilas kita membaca siroh-siroh para sahabat, masing-masing sahabat memiliki keunggulan, itulah bakat mereka radhiyallahu anhum, dan itu wajib kita contoh, ya. Kalau ingin anak-anak kita itu seperti sahabat radhiyallahu anhum. Demikian yang saya sampaikan, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, apa yang saya katakan itu kalau benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari saya pribadi yang masih fakir ilmu dan dari setan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita dalam mendidik anak-anak kita. Harapan kita adalah kita sebagai orang tua saat ini berusaha untuk menjadikan generasi ke depan lebih baik dan lebih baik lagi, kembali kepada mencontoh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.